Dia sih ngomong yo bagong kuwi. Aduh, duh, ngaten menan. Iya. Alah. Ya ngaten sampeyan niku. Ya pun tua nggih, Kang. Ayo wis. Kok mboten mati-mati nggih, Kang? Aku mati ang ngampuri dapurmu kuwi. Ajake. Ayo, tak tekoni, Trik. Jaman banjir Bengawan Solo kuwi sepira, Trik? Aku lho. Mpun sementen ini cinggian. Kelingan kowe. Agak kelingan. Banjir Bengawan Solo kan aku agak iso berangkang. Ini kebanyakan lagi. Ini ngabur, baik. Kok kena zaman lelakon apa-apa mudeng sama banjir Bengawan Solo kok berangkang. Santri men bingung kok. Aku nyawang mandane santri. Sengit. Ya gini. Pondoknya tegesan. Ya aja, sia-sia, ya. Karena ini mau apa yang tegesan? Ya jajan, aku mengkurepon, aku nak dimut bucah. Aja ngono. Aja sia-sia marang pepadan yang murid. Ngono, Kang. Iya. Abimanyu. Sawetara. Lungguiro. Sakwise. Aring napasiro. Asat. Riweni Ronggir, Bimanyu, apa boyokan dadya wigatine sajak semengko praptani romo ning gamaturo. Semareka den prayitna. Semunira ririh eko bali setya ning gandayane trisanya purnama sasi. Duh Kanjeng Hyang, mugi dadosna ing kauningan swanda marak ing abyan para paduka Kanjeng Hyang. Karana kula kadhawuhan nyuwara wedhekaken murcaripun pusaka ngamarta jimat jamus karima sada ingkang sampun utawis candra puncak saking papan dunungipun mulan dadosaken sungkawaning panggalih Kanjeng Prabu ngamarta mulawi saking menika ya kados pundi menggah dawuh paduka Kanjeng Hyang keparengo paring pitedah menggah papan dunungipun jimat jamus kalimo soto menopo pancen sampun jinempone angin cinanding awiyat sitendama yang dining jawoto. Ira salah astung koro sidam sekaring dawono langgeng Abimanyu wonten timbalan ing sing adawu kaya ora mokal kalamanta Pandhawa dina iki persasat kaya kuncatan kiblat karana pusaka permatining Pandhawa jimat jamus kalima sada kuncat saking papan padunan tegese para Pandhawa dina iki pancen lagi kalipian marang sesembahane ya iku Gusti kang murbing kawasa. Ing mongko jroning pustaka jimat jamus kalima sada wis anyebutake yen kono ora ana sesembahan kejaba mung Gusti kang akarya jagat sarta Gusti kang akarya jagat kemudar biwusan. Ing mongko sawetara dina iki Pandhawa kalipian ora manembah maring keparinging Gusti. Abimanyu, nadyan mangkono ora jeneng muka ya sebab Pandhawa iku mau sipating manungsa, isih kedunungan lali sarta apes. Ya mung mengkene nggir, Abimanyu. Kena kanggo pratandha sapa ta kang kadunungan jimat jamus kalima sada. Ing kono bakal tentrem uripe. Sarta dina iki bakal ana wong kang bisa yo kuwi nimbulake jimat jamus Kalimasada karamanta wis ana pandhita kondang sarta ana swijining pawongan ingkang darbe kawaskitan linuwih nanging bebasan pandhita iku mau mung minangka dadi dutaning Gusti suka pepeling marang sagung dumadi mulonggir yen ana wong kang sajak ngane-anehi ing kono tumuli kinen nyaketi mbok menawa ing kono bakal dadi jalaran timbuli jimat jamus Kalimasada. Mekaten Kanjeng Hyang Abimanyu yo nulinggi terang trawaca timbalan dawuh paduka Kanjeng Hyang pramila dinten menika daya-daya ingkang wayah nyuwun pamit wangsul dumateng negari ngamarta yo angka wijaya ora liwat lelungsen tak bebakali sarta wanti-wanti dawuh pangendikaning pun kakinggir kalamun sira antuk bebaya ing marga kabeh cobaning dewa tampanen kanthi ikrasing atinira mbok menawa ya ing kono jawata bakal paring pandadaran marang jeneng sira kawula nulinggi Kanjeng Hyang ayo Jawa Semar inggap pamit ormowo nyatrangen ing kalang yana gelar pandamuntar tinonir kekonang turm sorote tanpa kang kasorang pacaring sampun tamat atur ulun keparenga nyuwun pamit sepinten lepat kawula nyuwun gunging pangaksami derekaken wayah diko satriya ing plongko pati apa diare Semar iki sepu-sepu suwarane cek kepenak ha iya wong iya lungsurane tukang bawa ha iya kok apa tembange Semar mau apa mejemuk ngawur wae ora napa kinanti sandung kinanti itu mejemuk duh kok mas aku kok mejemuk aku sayo sayo apa sayo kariyo apa aku yang mengkuwi kula nyuwun pamit pendan kula badhe nderekaken iki kemayah Dodo Raden Bimanyu yo Semar ora liwat padha donga dinunga puji pinuji awet-awet tanggo mumomong kelawan tedhak turunku yo Kyai nggih aku ora bisa atur pisungsung apa-apa kowe tak tambahi keparat Kertawedana Kertawedana tegese pripun niku Kertawedana Kerta kuwi mau tegese gajah wedana kuwi srati gajahe bendaramu satine kuwi kuwi nggih sraten ana bendaramu yen daramu kemajon undurna yen mundur jokna anutna marang kadiwasane Nggih. Matur nuwun. Lolo Gareng. Apa? Aku ditambahi jeneng Kertadongso. Kertawedana. Oh, sura. Kertawedana, Kerta kuwi gajah. Wedana kuwi gajah. Gajah ya arak-arakan kok ngono kuwi. Kertawedana, Kerta kuwi gajah. Wedana kuwi Sraten. Kuwi kok nyang gajah terus kok nyang Sraten. Lapurmu. Aku kuwi mok yo lalen men. Apa ya takon karo sing mari kuwi jeneng pekewu tole. Kowe mau kelingan. Kelingan. Piye? Kertawedana. Kerta ki luwak wedana ki nggondol beto namamu rusak dadi lakon. Cik. Kono tole nang pamitana, Ger. Ya trek ya. Pamit aja trek ya. Ayo. Pamitan. Sekara putang kuno kuno kuwi apa kuwi cakepan kuno kok ngono kuwi padha karo larang kembang gelungane sesak lawan ngono kae kuwi alah kuno oh alah dang reng kuwi padha karo cepuk wah tampleng muni ah tak songkai raimu minggu cepo jopen lah jopen serawet masa senengnya dia muni ya mimlik rambutmu cepo ini iya ngono lah wah bagong ini lambutnya marahnya woy-woy ya sekar putang nemu bejo kemah nangan gendirane putut gelute muyek pipilane cetha gembyange genah kempuyunge ya cetha terus gendere penerus riyel ini ya genah sitra